Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, fi kitabihil karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai bentuk kenikmatan kepada kita semuanya, zahiran wa batinan, nikmat yang terbesar adalah nikmatul hidayah, nikmatul iman wal islam. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, masuk ke dalam al-Islam, memeluk agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nikmat hidayah ini tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya, namun Allah berikan kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga kenikmatan tersebut, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga kenikmatan hidayah tersebut dengan kita melakukan perkara-perkara asbab yang dapat melanggengkan nikmat hidayah itu, sehingga kita mengakhiri hidup di dunia ini di atas hidayah, di atas al-Islam, di atas iman, di atas tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang telah kita ketahui dari keterangan dan penjelasan para ulama kita, ahlul ilm, menerangkan kepada kita bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan. Dan yang kedua adalah hidayatul taufiq wal ilham. Hidayah yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang berupa irsyad, bimbingan, arahan, nasihat, wal bayan, penjelasan dan keterangan. Di mana hidayah ini dimiliki oleh para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul yang membimbing umatnya, yang mengajak umatnya, yang menerangkan kepada mereka syariah Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan kepada mereka, kepada umat, apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang hamba ingin menggapai kebahagiaan, kedamaian hidup di dunia dan di akhirat, maka para nabi dan rasul tersebut menerangkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tinggalkan, membimbing umat untuk menggapai keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sepeninggal mereka, para nabi dan rasul, maka diteruskan oleh generasi yang mewarisi ilmu mereka, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi yang akan membimbing manusia menuju keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ia akan menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah yang dimiliki oleh mereka, al-anbiya wal mursalin dan pewaris mereka, para ulama, para duat, para mubalig dan yang lain sebagainya yang berjalan di atas jalan mereka. Mereka memberikan hidayah kepada manusia dalam artian membimbing mereka, mengarahkan mereka, menjelaskan mereka tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah yang kedua, yaitu hidayah at-taufiq wal ilham, di mana hidayah yang kedua ini merupakan kekhususan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu melakukannya, memberikan hidayah kepada hambanya, memberikan hidayah kepada manusia berupa taufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sering kita dengar para ulama meneladani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam membuka pelajaran mereka, membuka khutbah-khutbah mereka, nasihat-nasihat mereka dengan mengingatkan kepada manusia tentang hakikat dari hidayah tersebut. Bahwasanya siapa yang diberi hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam artian hidayah itu taufik, maka tak seorang pun dapat menyesatkan dia. Tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan dia manakala Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki hidayah itu pada diri orang tersebut. Sebaliknya, siapa yang telah disesatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menyesatkan mereka, maka tak seorang pun yang dapat menunjuki mereka, memberikan hidayah kepada mereka, dalam artian hidayah at-taufik. Adapun nasihat, teguran, itu semuanya berupa irsyad wal bayan. Itu yang dapat dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, mengingatkan orang yang lupa, sebatas itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setiap kali kita menegakkan sholat, senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Bukan jalannya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang telah engkau murkai, waladdalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Terkait dengan hidayah ini, dua hidayah ini, maka hidayatu al-irsyad wal-bayan, hidayah taufik wal ilham, ini dikumpulkan menjadi satu pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memilikinya, orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua hidayah itu sekaligus. Hidayah berupa bayan wal irsyad, sampai kepada mereka keterangan, penjelasan, dakwah, peringatan, dan setelah itu Allah menunjuki mereka, memberikan kemudahan kepada mereka untuk meniti jalan hidayatul irsyad wal bayan tersebut, maka Allah berikan taufik kepada mereka. Melalui lisan para nabi dan para rasul yang diteruskan oleh para ulama, para du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala, menerangkan kepada mereka jalan menuju keselamatan, jalan yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, diterangkan oleh mereka. Allah berikan kepada manusia faham, mengerti. Ini jalan kebaikan. Ini jalan yang harus ditempuh ketika dia mengharapkan kedamaian hidup di dunia ataupun di akhirat. Tahu jalannya. Oh, kalau itu jalan yang akan mengantarkan manusia menuju kepada jurang kesengsaraan. Tahu dia. Oh, kalau itu jalan yang akan mengantarkan kepada dia yang meniti jalan itu kepada kebahagiaan. Faham mereka. Setelah mereka faham jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kepada kesengsaraan, kebinasaan, Allah berikan taufik kepadanya, Allah berikan kemudahan kepadanya, Allah bantu dia untuk berjalan meniti jalan itu, untuk beramal di atas ilmu yang selama ini dia ketahui dan dia pelajari. Terkumpul pada mukmin al-ilmu wal-amal. Kedua-duanya ada pada mereka. Namun, pada haknya orang-orang kafir, padanya hanya mendapatkan satu hidayah. Yaitu hidayatul irsyad wal bayan. Orang-orang kafir tidak mendapatkan hidayatul taufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir tahu, faham jalan yang akan mengantarkan dirinya menuju kepada kebahagiaan hidup. Ngerti dia. Mereka juga faham jalan-jalan, lubang-lubang yang akan menjerumuskan dia menuju kepada kebinasaan. Namun, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan hidayah berupa taufik kepada mereka untuk berjalan meniti di atas jalan yang telah dia ketahui. Telah sampai kepada mereka peringatan. Telah sampai kepada mereka ajakan. Untuk memeluk agama Islam. Yang dengannya akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Telah sampai ajakan kepada mereka. Untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang dengannya akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Akan memasukkan dia ke dalam al-jannah dan mengeluarkan dia dari an-nar. Telah sampai kepada mereka ajakan itu. Juga telah sampai kepada mereka peringatan. Jangan melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidupmu akan sengsara. Kebinasaan yang akan engkau dapatkan. Jangan kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena akan fatal akibatnya. Di dunia engkau akan tidak akan bahagia. Akan gelisah, resah terus. Apalagi kelak pada hari akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala akan memasukkanmu ke dalam neraka. Dan Allah haramkan surga atasmu. Telah sampai kepada mereka peringatan itu. Penjelasan itu sampai kepada mereka. Namun, peringatan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Ajakan itu tidak mereka sambut. Sehingga mereka tetap di atas kekafirannya, di atas kesyirikannya, hingga dia menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengakhiri hidupnya di dunia ini di atas kekafiran dan kesyirikan. Luput darinya hidayatul taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini haknya orang-orang kafir. Hanya mendapatkan hidayah al-irsyad wal-bayan saja. tidak mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, haknya orang-orang munafik. Orang-orang munafik sampai kepada mereka al-bayan, keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, nasihat sampai kepada mereka. Dan fidzahir, dari sisi lahiriahnya, dari sisi zahiriahnya, mereka orang-orang munafik itu menyambut seruan, menerima dakwah, menyambut dakwah itu, menerima nasihat, sehingga mereka menampakkan keimanan ketika berkumpul dengan orang-orang yang mukmin. Mereka menampakkan peribadahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menampakkan kesolehan, akhlak yang mulia, tutur kata yang baik ketika berkumpul dengan orang-orang mukminin, muslimin yang baik akhlak dan adabnya. Secara zahir, dia mendapatkan hidayah taufik itu. Namun ternyata orang-orang munafik menyembunyikan kekafiran, penentangan di dalam batin mereka. Mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Setelah mereka ingin menipu Allah tabaraka wa ta'ala, mereka ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan keimanan, keislaman, ingin menipu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sejatinya tidak ada yang ditipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Nas'alullah salamah walaidah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita dapati uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok figur teladan manusia yang amat sangat menghendaki dan menginginkan manusia ini mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai pun kepada pamannya Abu Talib, yang pada waktu hidup beliau tidak mau menerima dakwah Islam, padahal dia Abu Talib banyak pengorbanannya, banyak jasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala mengemban dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masih hidupnya Abu Talib, maka orang-orang kafir pada waktu itu tidak berani semena-mena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun setelah wafat, setelah meninggalnya Abu Talib, kemudian meninggal pula istri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khadijah bintu Khuwailid, maka kita dapati permusuhan orang-orang kufar semakin menjadi-jadi. Yang kita inginkan pada kesempatan malam hari ini menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan sosok yang sangat-sangat mengharapkan pamannya mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. sehingga menjelang meninggalnya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya, mendatangi pamannya yang dalam keadaan di akhir-akhir hidupnya, menyampaikan dakwah kepada pamannya, mengajak pamannya, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Ajakan Rasulullah SAW, wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, yang dengan kalimat la ilaha illallah ini uhajul laka biha indallahi subhanahu wa ta'ala. Namun hadir pula di tempat itu dua orang musuh Allah dan Rasulnya. Naam, hadir pula di tempat itu dua orang yang memusuhi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, dan yang kedua adalah Abu Jahal. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka kedua orang ini mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu akan membenci, akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Dibangkitkan fanatik kepada nenek moyangnya. Ketika diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah yang akan menyelamatkan nasibnya di dunia dan di akhirat, maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib demi menyambut seruan ponakanmu? Ketika Rasulullah kembali menyampaikan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah, maka kedua orang itu mengulangi pula kalimatnya. Begitu seterusnya. Hingga akhirnya takdir Allah tabaraka wa ta'ala menentukan bahwa Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Tidak mau, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat-sangat berharga. Apa itu? Ternyata kurona usu, julasa usu, teman duduk yang jelek, itu sangat berpengaruh terhadap seseorang. Teman duduk yang jelek itu berpengaruh kepada orang yang duduk bersamanya. Sebagai contoh fakta yang ada, apa yang telah kita dengarkan tadi. Diajak, diseru kepada kalimat tauhid yang dengannya akan dapat menyelamatkan nasib hidupnya di dunia dan di akhirat, enggan untuk mengucapkan gara-gara dakwaan, ajakan dua orang teman yang jelek itu. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak menerima memeluk agama Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Sehingga sungguh benar apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Artinya, kamu bisa melihat, kalau kamu ingin tahu siapa dia, maka lihat dia berteman dengan siapa. Dia masuk ke rumahnya siapa? Dia keluar dari rumahnya siapa? Lihat dia. Karena al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyanzur man yukhallil. Maka lihat siapa yang menemani. Pelajaran berharga ini. Sehingga barakallahu fikum, apabila kita menginginkan menjaga hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menjauhi julasa usuk, menjauhi teman-teman duduk yang jelek. Itu kita jauhi. Solusinya, kita mendekat, kita duduk, kita bergabung dengan orang-orang yang punya ihtimam, punya perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan teman-teman yang punya ihtimam terhadap waktu-waktu yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa kerugian yang akan diderita oleh seseorang itu disebabkan karena dia menyia-nyiakan waktu yang dia miliki, yang Allah berikan kepadanya, dan fasadul qalbi, dan rusaknya hati. Ini yang akan menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kerugian dan kebinasaan. Maka untuk menjaga hidayah itu, kita berteman dengan orang-orang yang dapat mengingatkan kita tatkala kita lupa. Kita berkumpul dengan orang-orang yang menegur kita tatkala kita keliru, tatkala kita tersalah. Dia menegur kita, mengingatkan kita, menasihati kita. Kamu salah. Kamu telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah berfirman demikian. Karena Rasulullah SAW bersabda yang demikian. Bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada jalan yang benar. Itu namanya teman sejati. Itulah sejatinya teman. Bukan teman yang membiarkan kita tatkala kita terjatuh pada kesalahan. Bukan tipe teman yang sejati, yaitu yang membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya padahal dia tahu kalau itu salah. Itu bukan teman yang sejati. Bukan teman yang sejati tatkala tahu saudaranya akan terjatuh ke dalam jurang, dia biarkan temannya. Tidak dia tarik tangan temannya diselamatkan. Tapi dia biarkan teman itu. Itu bukan tipe teman yang sejati. Maka kita harus dapat memilih teman yang baik. Yang dengannya, dengan berteman dengan teman tersebut, kita berkumpul dengannya, akan dapat menjaga hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita, dan itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sekali lagi yang namanya hidayah itu biadillah subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengendaki hidayah itu Allah berikan kepada pamannya Abu Talib. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala nyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan mendapatkan hidayah itu. Kalau kita mendapati ayat yang seperti ini, maka ingatan kita langsung menuju kepada kata yang di depan. Hidayah itu ada dua. Iya. Berarti kita akan bisa memahami ini hidayah yang mana yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hidayah yang dimaukan di dalam ayat ini, hidayah yang mana? Kita akan bisa membedakan hidayah yang mana, Pak Sahabat, Pak Ari. Hidayah, hidayah kan tadi ada dua, irsyad wal bayan, taufik wal ilham. Yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah berupa taufik kepada orang yang engkau inginkan untuk mendapatkan hidayah itu, kepada orang yang engkau cintai mendapatkan hidayah itu. Walakinallah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yahdi, akan memberikan hidayah man yasha, siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Jadi hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendapatkan keterangan dan penjelasan dari asatidzah kita tentang jalan-jalan yang seharusnya kita tempuh, jalan-jalan yang harusnya kita tinggalkan, maka kemudian kita minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita, agar Allah dapat memberikan pertolongan kepada kita, membantu kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki, sehingga kedua hidayah itu senantiasa berada pada diri kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dunia ini di atas hidayah, di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat mengingatkan kita bahwasanya kita itu lemah kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa memohon dan meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, seluruhnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari agama ini dan mengamalkan agama ini, dan Allah tabaraka wa taala wafatkan kita semuanya di atas al-iman wal islam, di atas tauhid. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.